Nah, as-sabiqun al-awwalun, ya, dari kalangan Muhajirin dan Ansar, ya, secara khusus mereka-mereka ini yang telah kita sebutkan nama-namanya. Barakallahu fikum. Dan pembesar-pembesar mereka adalah al-khulafaur rasyidun. Para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Nah. Baik, kita baca berikutnya. Wa yadhharu ba'da tatabbu'i wal istiqra', dan nampak setelah penelitian dan pembahasan, ya. Enggak bisa diperbaiki lagi. Khair insyaallah. Baik, jadi setelah diadakan penelitian dan pembahasan, ya, anna adada man qila fihi, bahwasanya jumlah yang dikenal para sahabat itu dengan istilah, dengan gelar apa? Innahu qadimul Islam, yang dikenal dengan gelar qadimul Islam, yang awal-awal masuk Islam, ya. Ataupun juga awqila fihi innahu minas sabiqin al-awwalin, ataupun juga dia itu dikenal dengan generasi yang terdahulu, as-sabiqun al-awwalun, ya. Jadi mereka-mereka para sahabat tersebut, ya, sebagaimana dikatakan tadi, dikenal dengan gelar, ya, qadimul Islam, ataupun juga apa, ikhwan, as-sabiqun al-awwalun, ya. Jumlahnya ada berapa? Yaslu ila 130 sahabiyan taqriban. Yaslu ila 130 sahabiyan taqriban. Sampai sekitar 130 orang sahabat jumlahnya. Ya. Nah, mencapai sekitar mendekati angka 130 orang sahabat. Ya. Nah, ini yang sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran dari ikhwan, wasadiquna al-awwalun, ini mencapai berapa? 130 orang sahabat yang awal-awal masuk Islam. Nah, walakin la yu'rafu bidhabti, akan tapi tidaklah bisa diketahui dengan pasti, ya, akan tapi tidak bisa diketahui dengan pasti, annahum kullahum aslamu qabla al-jahri bid-da'wah aw ta'akhuri islami ba'dihim ila al-jahri biha. Secara pasti kapan mereka itu masuk Islam tidak bisa diketahui, ya. Apakah mereka semuanya itu masuk Islam sebelum digencarkannya dakwah secara terang-terangan, ya, sebelum fase atau tahapan dakwah dengan terang-terangan sudah masuk Islam dulu terlebih dahulu, ataukah, ya, au ta'khuri islami ba'dihi ila al-jahri biha, ataupun juga sebagian mereka itu masuk Islam setelah jahrnya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barakallahu fikum. Ini kan kita dalam pembahasan apa, ikhwan? Pembahasan awal mula dakwah Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, di mana beliau memulai dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi. Dan tahapan berikutnya akan kita bahas, akan kita pelajari, ya, tahapan atau fase dakwah Rasul alaihi salatu wasalam dengan terang-terangan. Jadi walhasil sekian jumlah sahabat tersebut tidak diketahui secara pasti mereka itu masuk Islam di awal-awal dakwah Rasul sebelum dakwah dengan terang-terangan atau setelahnya. Ya. Walhasil ini intinya, ya, barakallahu sejumlah para sahabat yang masuk Islam di awal pertama kali dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah. Juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan gelar, ya, dikatakan tadi apa, ikhwan? Qadimul Islam, ya. Qadimul Islam, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, atau juga as-sabiqunal awwalun, ya. As-sabiqunal awwalun dikatakan oleh Asy'abi, ya. Barakallahu fikum. Siapa yang dimaksud dengan mereka ini? Ya. Siapa yang dimaksud dengan mereka ini, as-sabiqunal awwalun tersebut? Kata beliau, man adraka bai'atar ridwan 'amal Hudaybiyah. Man adraka bai'atar ridwan 'amal Hudaybiyah. Itu sahabat yang menjumpai peristiwa bai'atur ridwan, ya. Pada waktu tahun Al-Hudaybiyah, pada waktu peristiwa Al-Hudaybiyah. Nanti insyaallah Tuhan akan kita pelajari bagaimana sejarahnya. Nah, ini jadi mereka-mereka dari awal dakwah Rasul sampai pada fase tahap tahun Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah, yang mereka hadir ikut bai'ah yang dikenal dengan bai'atul ridwan, itulah yang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun. Ini kata Asy'abi rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua yang dikategorikan sebagai as-sabiqun al-awwalun dikatakan yaitu humul ladzina sallu ila al-qiblataini ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Humul ladzina sallu, mereka adalah para sahabat yang salat, ya. Sempat mengerjakan sholat ilal qiblataini, ke arah dua kiblat, ya. Sempat menangi, menjumpai, mendapati dua arah kiblat kaum muslimin di zaman itu, ya. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan qiblatain, dua kiblat? Baik, kiblat yang pertama pada waktu itu kaum muslimin menghadap ke mana, ikhwan? Asy-Syam, Baitul Maqdis. Baik. Naam. Kemudian berikutnya ke Baitullah Al-Haram, ke Ka'bah, ya. Naam. Jadi pada masa-masa, pada fase awal-awal inilah, ya, yang mendapati dua kiblat tersebut, itu yang dikategorikan sebagai as-sabiquna al-awwalun. Naam. Ini pendapatnya Abu Musa Al-Asy'ari, Sa'id bin Musayyib, Muhammad bin Sirin, Al-Hasan dan Qatadah, ya. Ana ulangi, Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Sa'id bin Al-Musayyib dari kalangan sahabat yang berpendapat adalah Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Tadi malam sudah antum dengarkan ceritanya, ya. Baik. Biografi beliau Abu Musa Al-Asy'ari. Barakallahu fikum. Ya, sempat kita waktu perjalanan pulang ketemu dengan Asy'ariyun, ya, dengan ini orang-orang yang seketurunan sesuku dengan Abu Musa Al-Asy'ari ini. Mereka orang-orang Yaman, ya. Ketemu di jalan Asy'ariyun. Ya, tapi sayang, ya. Tidak sebagaimana kakek mereka akidahnya, tidak sebagaimana Abu Musa Al-Asy'ari akidahnya. Akidahnya ya, mereka sebagaimana manusia yang lainnya, juhal, awam, orang-orang jahil, tidak belajar, lamstah. Barakallahu fikum. Baik, ini Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian Sa'id ibn Musayyib yang kedua dari kalangan tabi'in, kemudian berikutnya Muhammad bin Sirin, ya. Yang berikutnya Al-Hasan Al-Basri, ya. Kemudian berikutnya Qatadah, ya. Barakallahu fikum. Yang berpendapat bahwasanya as-sabiqun al-awwalun adalah para sahabat yang menjumpai dua arah kiblat, yang salat bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tayyib, barakallahu fikum. Dan ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Allah memuji mereka, ya. Yang telah kita bacakan ayat tadi, Allah memuji mereka, Allah merekomendasi mereka. Secara lahir dan batin ini merupakan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Allah meridai mereka dan mereka meridai Allah Subhanahu wa taala. Allah kedepankan keridhaan Allah kepada mereka sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan, pengagungan kepada mereka. Allah meridai mereka dan kemudian mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Islam sebagai agamanya. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam sebagai nabinya. Barakallahu fikum. Yang kemudian ini Allah janjikan kepada mereka-mereka ini dengan jannat. Artinya mereka ini dijamin akan kebenarannya, dijamin akan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jaminan Allah kepada siapa? Orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya, generasi berikutnya hingga akhir zaman. Ya, hingga akhir zaman. Barakallahu fikum. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah sebagai salah satu prinsip, sebagai salah satu pondasi yang paling mendasar kenapa secara khusus as-salafiyun ahlu sunnah ini mengikuti jejaknya mereka, tidak mengikuti kelompok-kelompok jamaah-jamaah ahli bid'ah yang lainnya. Mereka hanya fokus mengikuti generasi yang terbaik ini, as-sabiqunul awwalun, yang kemudian mereka juga dikenal dengan generasi salaf dalam masalah i'tiqad, dalam masalah amal saleh, dalam masalah ibadah dan seterusnya. Mereka jadi rujukan, dijadikan sebagai tolak ukur dalam menjalankan Islam. Karena ini dasarnya yang paling mendasar. Kenapa kita beragama seperti ini? Ya, menapaki, mengikuti jejaknya para as-sadiquna al-awwalun tadi. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala terkait dengan ayat walladzina taba'uuhum biihsan, yang Allah sebutkan sebagai bentuk pujian, keutamaan dan juga kewajiban untuk mengikuti jejak-jejak generasi apa? As-sabiqul awwalun. Summa ya, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti dalam hal apanya? Bil i'tiqad wal aqwal wal a'mal. Ya, mengikuti mereka dalam masalah i'tiqad, akidahnya, tauhidnya, keyakinannya, keimanannya. Wal aqwal, demikian pula berbagai macam ucapan-ucapannya. Ya. Sebagai bentuk ikrar, takrir daripada keimanan tadi. Ya. Terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam perkara yang lainnya. Yang ini diterinci dalam banyak kitab akidah. Demikianlah dalam masalah al-amal yang ketiga, dalam berbagai macam bentuk amal saleh, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti tiga perkara ini ya terhadap mereka ini, as-sabiquna al-awwalun, dalam tiga perkara tadi. Maka fa haula'i humul ladzina salimu min adz-dzammi wa hasala lahum nihayatul madhi wa afdhalul karamat min Allah. Ya. Maka mereka-mereka itu ya, mereka itu adalah orang yang selamat ya, yang mengikuti para sahabat tersebut, as-sabiqunal awwalun. Mereka adalah orang yang selamat dari apa? Dari celaan, dari kehinaan ya. Nah, dari berbagai macam bentuk penyimpangan ya, minat dan berbagai macam bentuk celaan ya, selamat mereka dari berbagai macam bentuk celaan tersebut, dan mereka juga mendapatkan pujian yang amat sangat tinggi ya. Nah, demikian pula wa'adzul karamah, demikian pula kemuliaan yang paling afdol dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan paling afdol dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala ya, mereka-mereka adalah yang mengikuti jejaknya para as-sahabat as-sabiquna al-awwalun tadi. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan juga di sini faedah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait dengan ayat ini, terkait dengan generasi terbaik as-sabiqun al-awwalun ya, sebagai panutan kita dalam berislam. Kata beliau, faqad akhbara Allahu al-'azim annahu qad radiya 'an sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar. Maka di sini Allah telah memberitakan, ya, telah memberitakan, mengkhabarkan bahwasannya Allah ridha kepada as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya. Surah khusus mereka-mereka yang telah tersebutkan namanya ini, yang telah kita baca nama tersebut. Allah ridha kepada mereka dan juga walladzina taba'uuhum biihsan. Dan juga Allah ridha kepada orang-orang yang mengikuti jejak mereka, ya, dalam perkara tadi ikhwan, akidah, demikian pula wal aqwal wal a'mal, ya, meneladani, mengikuti jejak mereka, ridha, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fama wail man abghadahum aw sabbahum aw abghada aw sabba ba'dahum. Duhai, maka betapa celakanya, betapa jeleknya, ya, orang-orang yang membenci mereka, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Allah ridhai mereka ini, yang Allah jamin dengan jannah, ya. Maka betapa celakanya mereka-mereka yang membenci para sahabat tersebut atau mencela mereka, ya, atau juga membenci atau mencela sebagiannya saja walaupun tidak semuanya, amat sangat celaka seperti ini, ya. Barakallahu fikum, wala sayyama sayyidu sahaba ba'da rasul wa khairuhum wa afdaluhum. Terlebih-lebih lagi pimpinannya para sahabat, ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demikian pula sebaik-baik para sahabat, seutama-utama para sahabat, ya, ini siapa? As-Siddiq Al-Akbar Al-Khalifah Al-A'zam Abu Bakar bin Abi Quhafa radhiyallahu ta'ala an, ya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Barakallahu fikum. Terlebih-lebih lagi beliau, ya, radhiyallahu an, di mana Allah Subhanahu wa taala telah meridainya, ya. Allah Taala telah meridainya, fa inna at-ta'ifa al-makhdhulah min ar-rafidah yu'aduna afdhal as-sahabah wa yubghidunahum wa yasubbunahum. Dikarenakan, ya, dikarenakan kelompok yang rendah, yang hina dari kalangan Rafidah, barakallahu fikum, mereka ini memusuhi seutama-utama sahabat ini, memusuhi sahabat yang paling utama ini, demikian pula mereka membencinya, demikian pula mereka mencelanya, ya. Secara khusus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Naam, barakallahu fikum. Ini betapa bahayanya seperti ini, mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, bisa terancam dengan kekufuran, kafir keluar dari Islam. Wal'iyadzu billah, mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sabda-sabda Rasul alaihi salatu wasalam dan seterusnya. Nah. Ini yang sangat penting untuk kita sampaikan. Kenapa? Karena banyak tetangga antum mungkin yang Syiah Rafidhah, ya. Iya. Ini banyak terkenal ini, ya. Allahu musta'an. Alhamdulillah tokohnya sudah mati di Indonesia, alhamdulillah. Iya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kafana min syarrihi. Allah cukupkan daripada kejelekannya, alhamdulillah. Maka di sini terus perlu kita waspadai, barakallahu fik. Nah. Allah musta'an. Karena terus bergentayangan ini amat sangat membahayakan akidah umat Islam, ya. Saudara-saudara kita, generasi kita, anak-anak kita berikutnya. Perlu kita waspadai terus, perlu kita sampaikan nasihat, peringatan kepada manusia akan bahaya mereka. Ya. Nah, ini kota antum ini kan terkenal ini. Ya. Barakallahu fikum, terkenal ini setelah Bandung, ya. Sini. Allah musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Apalagi lembaga pendidikannya pun juga demikian, resmi, ya, subhanallah, dilegalkan. Allah musta'an. Barakallahu fikum. Dan juga banyak tetangganya dari ini. Satu bondo-bondo Woso terkenal juga ya. La haula wala quwata illa billah. Nah. Allahu musta'an. A'yadu billah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada akidah yang seperti itu, ucapannya seperti itu. Wa hadza yadullu ala anna 'uqulahum ma'kusa wa qulubuhum mankusa. Ini menunjukkan bahwa akal-akal mereka demikian pula hati-hati mereka terbalik. Terbalik sudah. Yang Allah ridai mereka benci, mereka laknat bahkan. Ya. Allah musta'an. Terbalik sudah akalnya. Alhamdulillah, kalau sudah tidak bisa menerima al-haq, maka kebatilan yang akan diterima. Akan terbalik akal pikirannya, demikian pula hatinya akan terbalik. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Fa aina haula'i min al-iman bil Qur'an? Maka di mana mereka keimanan terhadap Al-Qur'an? Di mana keimanannya? Ya, terhadap Al-Qur'an Karim. Il yasubbuna man radhiyallahu anhum. Tatkala mereka mencela orang yang Allah ridai kepada mereka itu, ya. Wa amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah, ya. As-salafiyun. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ahlu sunnah itu bukan sebagaimana yang diklaim oleh aswaja. Ya. Mereka cuma klaim ngaku-ngaku tok. Sementara sekali lagi, walladzina taba'uhum bi'ihsan. Ini perhatikan akidah kita, keyakinan kita yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, modal kita, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah sehingga terbentuk, terrealisasikan dalam amal perbuatan kita. Apa ikhwan? Walladzina taba'uhum biihsan bil i'tiqad wal aqwal wal a'mal. Tiga perkara ini betul-betul harus direalisasikan. Ya. Betul-betul sama serasi akidah, amalan dan perbuatan dan ucapan dengan as-sabiqul awwal tadi. Ya. Bukan hanya pengakuan saja. Barakallahu fikum. Ini juga masalah penting juga daripada kelompok-kelompok al-munharifah, kelompok yang menyimpang seperti as-sururiyah. Ya. Ada juga yang sebagai pelajaran barakallahu fik. Mengaku salafi, mengaku salafi, mengikuti para sahabat, tapi dalam akidahnya, dalam ucapannya, dalam amal perbuatannya tidak serasi, ya. Tidak serasi, Allah musta'an. Dan banyak hal lagi yang kalau kita rinci amat sangat panjang lebar di pembahasannya. Walhasil, adapun ahli sunnah wal jamaah, fa innahum yatadarra'una yataradduna amman radhiyallahu an. Adapun ahli sunnah, mereka ini ridha. Demikian pula meridhai, mendoakan keridhaan, ya, untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasubbuna man sabbahu Allah wa rasuluh. Demikian pula akidah ahli sunnah, ikhwan, tidak sampai di situ saja. Tidak sampai di situ saja. Bukan hanya sekedar meridhai mereka, cinta kepada mereka, mengikuti jejak mereka, tapi juga sebagai bentuk wujud penyempurnaan daripada iktidar, mencontoh meladeni mereka, baik kawan. Ingat ini. Yasubbuna man sabbahu Allah wa rasuluh. Ya. Mereka ini ahli sunnah juga mencela. Mencela orang yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ajaran Islam mencela. Tapi siapa? Mencela orang yang berhak untuk dicela. Mencela orang yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Alaihi salatu wassalam. Ajaran Islam, barakallahu fiik. Nah. Dari kalangan mereka-mereka yang memuji para sahabat ataupun juga yang lain-lainnya, ya. Wa yuwalluna man yuwalillah. Demikianlah mereka berwala, berloyalitas kepada orang yang berwala kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Demikian pula wa yu'aduna man yu'adillah. Dan juga akidah, ya, ahli sunnah wal jamaah itu mereka memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Termasuk dalam perkara ini apa ya kawan? At-tahzir minal dolal minal bid'ah wa ahlil bid'ah. Ya. Termasuk perkara ini barakallahu fikum, memperingatkan manusia daripada kebid'ahan, penyimpangan, demikian pula ahlul dolal wa ahlul bid'ah. Nah. Wallahu musta'an. Demikian mereka ini ahlu sunnati wahum muttabi'una wala mubtadi'un. Wahum muttabi'un, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti, ya, mengikuti jelas Allah dan Rasulnya, ya. Barakallahu fikum. Kalau ngaku-ngaku mengikuti Allah dan Rasulnya sama sangat banyak, sama sangat lumrah, wajar, dan di mana-mana orang mengatakan demikian. Baik. Tapi pengakuan tersebut akan bisa benar kalau bagaimana kan? Kalau memang mereka itu mengikuti Allah dan Rasulnya sesuai dengan penerapan, mencontoh siapa? As-sabiquna al-awwalun, dalam berakidah, dalam beramal, dalam berucap tadi, baru benar, ya, ngikutnya kepada Allah dan Rasulnya, baru benar ngikutnya Al-Quran dan As-Sunnah, baru benar dalam menerapkan Islam, ya. Ketika apa? Mutabi'un, mengikuti, ya. Demikian pula wa yaktadun wala yaktadun. Nah, tatkala mereka itu mengikuti jejak, mencontoh, meniru generasi terbaik mereka, as-sabiqun al-awwalun wala yaktadun, dan juga mereka tidak mengadakan-adakan, mereka tidak mengarang-arang dalam Islam ini, ya. Nah, membuat terobosan-terobosan, ya. Tapi terobosan-terobosan yang dari luar Islam. Baik. Naam, fa ahlus sunnah yabtadun wala yabtadun, ya. Mencontoh, meniru, meneladani, ngikut saja apa telah diwariskan para as-sabiquna al-awwalun dalam menerapkan Al-Qur'an was sunnah. Naam, walihadahum hizbullah al-muflihuna wa ibaduhul mu'minun. Oleh karena itu, mereka adalah golongannya Allah subhanahu wa ta'ala yang menang, yang berhasil, yang sukses, ya. Wa ibaduhul mu'minun, dan hamba-hamba Allah yang beriman, ya. Yang demikian ini, barakallahu fikum, ini secara inti, pada prinsipnya demikian. Adapun secara terperinci, ya, tentunya dengan thalabul ilmi, ya, kitab-kitab akidah kita pelajari tentang ibadah, akhlak, muamalah, dan yang lain kita pelajari terus. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Walhasil, inilah ibrah, pelajaran yang besar yang bisa kita ambil di malam hari ini terkait dengan apa? As-sabiquna al-awwaluna minas sahabah. Tayyib, as-sabiquna al-awwalun, orang-orang pertama masuk Islam ini dari kalangan para sahabat yang memenuhi panggilan dakwah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Barakallahu fikum, dan juga yang ini sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, alhamdulillah, akan keutamaan apa? As-sabiquna al-awwalun, baik dari kalangan para sahabat secara khusus ataupun juga generasi yang berikutnya, sudah ana terangkan pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah. Nah, sampai di sini insyaallah taala dari kita di malam hari ini, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. بإذن الله وتوفيقه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.